Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Ma'alim fi Tarkil Islah karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu ta'ala. Maka ma'lam atau rambu yang kelima adalah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ini kutipan perkataan Isa putra Maryam. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu lengkapnya atau semuanya ayat. Dan Allah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Maka ala muridil islah, maka orang yang menginginkan al-islah perbaikan, hendaklah dia merasa bahasanya anna ala tharurin aina makana. Bahasanya dia itu berada di tharur. Tharur itu makna asalnya daerah perbatasan antara wilayah kaum muslimin dengan wilayah orang-orang kafir. Mungkin terjemah bebasnya, hendaklah dia merasa dan menyadari bahasanya dia adalah duta Islam di mana saja dia berada. Maka perbuatannya yang, maka semangatnya adalah semangat untuk menebar kebaikan di mana saja, karena dia adalah duta Islam di mana saja dia berada. Oleh karena itu menjadi kewajibannya untuk membawa semangat untuk al-Islah, lakukan perbaikan dalam segala urusannya. Hendaklah dia menyadari dan meyakini bahwa jika dia tulus dalam hal ini, maka dia akan melihat buah dari taufik ilahi. Dia akan lihat kebaikan yang banyak dengan izin Allah Ta'ala. Dan di antara satu hal yang mimma yulahadu, perlu dicermati pada sebagian al-muslihin, orang-orang yang menginginkan perbaikan, adalah kuatnya tekad dan antusias untuk menebarkan kebaikan fi makanin muayyanin, namun cuma di tempat-tempat tertentu. Semacam kakuliatin, karena dia adalah seorang dosen, maka di fakultasnya, au madrasatin, atau karena dia seorang guru di sekolahnya, wa masyakala dalika, dan semisal itu. Akan tetapi semangat itu dan tekad itu menjadi lenyap au yatalasha aktsaruha, mayoritasnya lenyap jika dia meninggalkan aswar, jamak dari sur artinya beteng atau tembok keliling, beteng atau tembok keliling dari kampusnya atau sekolahnya. Maka ada seorang yang beliau, fenomena yang beliau jumpai, ada orang yang semangat untuk menebarkan kebaikan untuk negeri ini, namun cuma sebatas di lingkungan profesinya saja. Dia semangat untuk menebar kebaikan dan berbagi kebaikan. Dia jadi seorang guru yang all out, totalitasnya, betul-betul mendidik anak didiknya dengan baik, namun setelah itu dia tidak punya semangat itu di rumahnya, di tengah-tengah kerabatnya, bersama tetangganya dan yang lainnya. Wahadal muslih, maka lihat respon yang bagus dari penulis tentang orang model semacam ini. Wahadal muslih, dan orang muslih ini maskurun makjurun, layak untuk maskurun, mendapatkan apresiasi dan berpahala atas jerih payahnya yang dia berikan untuk menebarkan kebaikan dan kebaikan. Namun yang diharapkan darinya, hendaklah dia bagaikan hujan. Aina mahalla, di mana saja dia berada, nafa'a, memberi manfaat. Dan itu satu hal yang mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan. Walaysa bidarurati an takuna himmatuhu, dan tidaklah sebuah keharusan semangatnya dalam menebarkan kebaikan, kamalaukana fi makani suknihi, sebagaimana ketika dia berada di tempat tinggalnya atau tempat kerjanya atau tempat dinas dia mengajar. Karena semangat menebar kebaikan di tempat kerja, di lingkungan kerja, satu hal yang wajar dan alami. Akan tapi allati yu'khad, akan tapi kritikan yang diberikan ala ba'dil muslihin, pada sebagian al-muslihin, sebagian orang yang menginginkan perbaikan masyarakat dan lingkungannya, adalah tidak adanya semangat atau hilangnya mayoritas semangatnya di selain tempat-tempat tersebut. Maka orang model semacam ini kita patut berikan apresiasi, terima kasih dan doa semoga Allah memberikan pahala atas kesungguhannya di tempat-tempat tertentu. Namun yang diharapkan adalah semangat al-islah itu tidak hanya terbatas di lingkungan-lingkungan tersebut. Walihada, oleh karena itu, ya ta'amal, renungkanlah ya, satu teks ayat mulia Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Maka mubarakan fi ayyi makanin, diberkahi di tempat manapun nazala fihi, dia berada padanya. Diberkahi di setiap hari yang asya fihi, yang dia hidup di hari itu. Diberkahi ma'akuli ahadin, ketika dia bersama siapapun. Maka jika Anda mau, bisa Anda katakan dengan bahasa yang lain, diberkahi di setiap tempat, di setiap waktu, dan bersama setiap orang. Fa'alaika, maka menjadi kewajiban Anda, ya muballighal khair, wahai orang yang menyampaikan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menabarkan kebaikan di setiap tempat, di setiap waktu, dan bersama setiap orang. Ya, sebagaimana tafsiran Mujahid untuk ayat ini, waja'alan limubarakan aynama kuntu, kata Mujahid adalah mu'alliman khaira. Ya, dan Allah menjadikan aku orang yang mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Orang yang menyebarkan ilmu, ajakan yang positif di mana saja dia berada. Maka dia bukan hanya mengajarkan dan menebarkan kebaikan pada saat di podium, pada saat di meja mengajar, namun juga dia menyebarkan kebaikan ketika dia duduk-duduk di angkringan, ketika dia ngobrol sambil menunggu misalnya pesawat datang, atau kemudian kereta api datang, atau kemudian ketika dia duduk di kereta api, ketika dia duduk di kemudian dia menebarkan, berupaya untuk menebarkan kebaikan, ya, menebarkan kebaikan kepada teman duduknya saat dia safar, ya, dia menebarkan kebaikan ketika dia makan siang bareng-bareng dengan kawannya, kawan kerjanya, ya, kawan sekolahnya, dan seterusnya. Maka sehingga obrolan di tempat-tempat itu tidak hanya murni guyonan, ngalor ngidul, tanpa ada sisipan-sisipan pesan-pesan tertentu. Ya, namun orang yang mubarakan, ya, mubarakan aina makana, diberkahi di mana saja dia berada, dia mu'aliman khairan, dia mengajarkan kebaikan di mana saja dia berada. Maka acara makan-makannya tidak mungkin kemudian semata-mata makan-makan. Di sana kemudian boleh jadi ada amar ma'ruf nahi mungkar, negur kawannya yang makan pakai tangan kiri atau yang lainnya. Kemudian mengajak kawan makannya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat yang lain yang memang tentu diperhatikan sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan konteksnya, tidak terlalu kelihatan kemudian dipaksakan. Namun ketika ada momen pas masuk, maka dia adalah orang yang berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, pesan-pesan kebaikan di situasi-situasi yang pas itu. Kalau kemudian dia bikin status Facebook juga yang manfaat, bukan cuma guyonan kemudian yang tidak ada begitu banyak manfaatnya, cuma guyonan dengan kawan dunia mayanya, cuma kemudian dan mengupload hal-hal yang tidak banyak faedahnya. Namun orang yang mubarakan aina makana adalah orang yang berusaha untuk menebarkan semua sarana yang dia miliki dia upayakan untuk dia pakai untuk menebarkan kebaikan. Ya, semua sarana yang dia miliki, ya, medsos yang dia miliki, kemudian kesempatan mengajar yang dia miliki, kemudian dan semuanya itu mubarokan. Ya, itulah orang yang mubarok ainama kana. Yang ini adalah di antara doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di muqaddimah risalah beliau Al-Qaidul Arba. Ayat tawalaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Wa yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sebagai orang yang menebar, orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Menjadi orang yang menebarkan kebaikan di semua kesempatan. Maka di antara satu hal yang terpuji adalah ketika seorang itu menjadi mubarakan ainama kana. Yang maknanya adalah mu'alliman khairan aina makana. Dia adalah orang yang mengajarkan kebaikan di mana saja dia punya kesempatan. Min amsalati dzalika, di antara contohnya adalah ketika Anda punya hadzun, kesempatan untuk mengunjungi rumah sakit, atau kemudian ayakunalaka, hendaklah Anda punya bagian dari kegiatan mengunjungi rumah sakit yang kunjungan tersebut adalah kunjungan dalam rangka ibadah dan dakwah. Ini semata-mata kunjungan dalam rangka dakwah, kemudian dalam rangka ibadah, semata-mata membesuk orang sakit, lakukan amal soleh membesuk orang sakit, dan membesuk orang sakit, seorang muslim yang sakit itu adalah amal soleh tanpa disyaratkan kenal dengan yang sakit. Tanpa disyaratkan adalah kenal dengan orang yang sakit. Bahkan boleh jadi yang betul-betul kurbah, betul-betul ibadah adalah manakala yang dibesuk orang yang tidak dikenal. Adapun jika yang dibesuk adalah orang yang dikenal, maka motivasinya motivasi ya tidak enak sama tetangga, tidak enak sama kawan dan yang lainnya. Wakadzal ziyaratu sujun, demikian juga berkunjung ke penjara. Demikian juga di antara contoh praktisnya memotivasi anggota keluarga untuk berinfak bima belarin dengan sejumlah uang di akhir setiap bulan untuk kepentingan masyarik proyek al-khair kebaikan. Atau kemudian mengumpulkan pakaian-pakaian bekas atau pakaian-pakaian yang berlebih. Ya, tentu lebih bagus kalimat ini, pakaian yang berlebih bukan pakaian bekas. Pakaian yang berlebih, artinya masih sangat bagus, cuma kondisinya kebanyakan. Kemudian dibagikan pada fakir dan orang-orang yang membutuhkan, dan ila ghairi dzalika min amali kulli khairin. Segala aktivitas, segala kebaikan. Maka satar atharul barakah, maka Anda akan menjumpai keberkahan dengan anugerah Allah Ta'ala. Ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta. Semoga Allah jadikan Anda orang yang mubarakan, diberkahi di mana saja Anda berada. Ya, maka kalau di dunia lembaga pendidikan, di lembaga pesantren atau semacam itu, maka ada ya, ucapan sebagian orang yang mengatakan yang namanya guru di pesantren itu ada dua tipologi. Ada tipe karyawan dan ada tipe dai. Nah, tipe karyawan ya sudah, kemudian dia fokusnya totalitas all out untuk ngajar, setelah itu sudah selesai. Dimintai tolong untuk ngisi pengajian sulit. Nah, karena apa? Ya dia cuma saya mau ngajar sama urusan keluarga. Setelah itu, setelah kegiatan pendidikan, belajar mengajar selesai, ya dia dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Jadi, sangat sulit sekali meminta beliau untuk membantu untuk ngisi pengajian. Karena apalagi kemudian pengajiannya jauh, kemudian malam hari, kemudian sampai pulang dan seterusnya, sehingga dan berbagai macam hambatan yang lain. Ada kemudian pengajar di lembaga pesantren itu ada yang mentalnya mental dai. Meskipun beliau sudah ngajar full, capek, beliau cuma ngambil istirahat sebentar untuk kemudian berupaya untuk punya peran dalam kegiatan memperbaiki masyarakat di lingkungannya. Meskipun itu ngurangi jadwal kegiatan dengan keluarga, berkurang, kemudian boleh jadi kemudian beliau mendapatkan kesusahan-kesusahan karena itu pulang larut malam dan sebagainya. Namun itu tetap dijalani dengan penuh semangat karena beliau adalah seorang yang mentalitas muslih, mentalitas da'i. Yang tadi beliau gambarkan, ada orang yang semangat, dia ngajar semangat, dia ngajarkan kebaikan, dengan dia laksanakan dengan penuh semangat, profesionalitas, all out untuk itu. Setelah itu tidak mau ngapa-ngapa. Setelah itu sudah cuma urusan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Udah pokoknya itu. Kebutuhan saya sudah tercukupi dengan kerja saya ini, sudah habis itu cuma urusan keluarga saja. Maka itu tidak demikian seorang muslih yang sempurna atau yang baik. Dia punya peran untuk al-islah, dan kita tidak mengingkari bahasanya mengajar itu juga punya peran dalam al-islah, memperbaiki, meningkatkan kualitas generasi muda dan seterusnya. Namun alangkah baiknya jika semangat itu bukan hanya di situ. Apalagi kemudian ada kelonggaran waktu. Kemudian ataraju anil khata, yang keenam adalah meralat kesalahan dan tidak mencari-cari alasan pembenar, alasan justifikasi terhadap kesalahan yang dilakukan. Maka di antara tipu daya iblis pada sebagian orang, pada saat dia tabayyana lahu jelas baginya kesalahannya dalam satu permasalahan, wayat tadih dan jelas baginya bahasanya kebenaran menyelisih perkataannya ataukah perbuatannya, maka dia jumpai sulit luar biasa untuk meralat kesalahannya tersebut, mengakui kalau salah. Kenapa? Karena dia menyangka bahasanya meralat dan mengakui salah dan meralatnya adalah satu hal yang akan mengurangi kedudukannya. Bahkan tipu daya iblis padanya semakin bertambah banyak dengan dia mulai mencari-cari alasan. Alat tusawir yang bisa membenarkan sikapnya. Bahkan boleh jadi dia mencari-cari dalih atau alasan yang sangat lemah visabil dalam rangka taswib membenarkan kesalahannya. Dan tindakan ini waliyadubillah minal ijram fil amal, adalah di antara sebuah kejahatan dalam amal. Allah Ta'ala berfirman, liyahiqal haqqa wa yubtilal batila, supaya Allah menampakkan kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan, walau karihal mujrimun. Meskipun mujrim, orang-orang yang jahat tidak menyukainya. Maka sifat mujrim berdasarkan ayat ini adalah tidak menyukai, menegaskan kebenaran sebagai kebenaran, kesalahan sebagai sebuah kesalahan, dan kebenaran sebagai satu kebenaran. Maka mujrim adalah orang yang tidak suka semacam ini. Maka orang yang mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya, itu di Al-Quran disebut dengan sebutan mujrim. Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, inna iradata ibtalil haqqi, kemudian keinginan untuk menampakkan batilnya satu hal yang benar, watahqiqil batil dan menampakkan kebatilan sebagai satu hal yang hak, sifatu ijramin adalah sifat kejahatan. Falyahdhar minhu, waspadalah. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban orang yang menginginkan perbaikan hendaklah menyiapkan diri. Untuk menyiapkan diri balyaturuha, bahkan memaksa diri untuk arujuk anil khata, meralat kekeliruan dan bersegera pada jalan yang pada memilih pendapat yang benar tanpa bimbang. Dan dah dia menyadari bahasanya ketika dia meralat kesalahannya dan dia mengakui bihi kesalahannya, maka itu adalah mahmadatun fi haqqihi. Ada satu hal yang terpuji yang dia lakukan. Sa'ala rajulun, ada seorang yang bertanya pada Abu Hurairah. Lantas Abu Hurairah memberikan fatwa. Tatkala orang tersebut pergi, tanabbah Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah barulah sadar kalau fatwa yang beliau sampaikan adalah keliru. Maka dia pergi hendak menyusul orang tersebut namun tidak mampu. Akhirnya tidak tahu orangnya kemana. Masuk ke pasar tanpa sudah terketahui, dideteksi posisinya di mana. Pokoknya ada di tengah-tengah pasar. Akhirnya karena yang jelas orang tersebut ada di tengah-tengah pasar, fanada fisuki, maka dia ngasih pengumuman di tengah-tengah pasar. Sesungguhnya Abu Hurairah berfatwa dalam masalah ini dan itu dengan jawaban demikian dan demikian, wa innahu akhta'ah, dan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu keliru. Padahal sebenarnya yang menerima dan mendengar pendapat beliau itu cuma satu orang. Dikejar enggak kekejar, orang yang sudah masuk pasar enggak diketahui di mana, sudah akhirnya cari tempat yang tinggi atau semacam itu, kemudian dia umumkan bahasanya Abu Hurairah salah. Wa mislu dzalika, semisal itu terjadi pada dua imam, Imam Malik dan Imam Abu Yusuf alaihima rahmatullahi taala. Ketika keduanya berdebat tentang ukuran satu sok. Falamma dhaharat, maka tatkala nampaklah benarnya hujah Imam Malik atas hujahnya Abu Yusuf, maka al-Imam Abu Yusuf, al-Qadi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, beliau mengatakan, laqad raja'tu an qawli ya Abu Abdillah, aku meralat pendapatku wahai Abu Abdillah, dan seandainya kawanku, yaitu maksudnya gurunya al-Imam Abu Hanifah, seandainya dia ra'a ma ra'aitu, melihat apa yang aku lihat, la raja'a kama raja'tu, niscaya guruku akan meralat pendapatnya sebagaimana aku meralat pendapatku. Rahimallahu salafuna salihah al-muslihin. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada para pendahulu kita, orang-orang yang saleh dan al-muslihin, orang-orang yang memperbaiki umat, yang mereka adalah orang-orang yang termasuk orang yang paling cepat dalam kembali kepada kebenaran ketika memang sadar kalau pendapatnya bukanlah pendapat yang benar. Wa mimma yadkhulu fi hadzal bab, dan termasuk dalam masalah ini adalah menegaskan salahnya orang yang menyelisih jalan yang benar siapapun dia. Namun ingat, laisa min lazimi dzalika, menegaskan salahnya orang yang salah tidaklah mesti bermakna kita harus membencinya. Kita kemudian memusuhinya, cuma kita katakan itu keliru. Apakah kemudian karena pendapat yang keliru itu kemudian orangnya dimusuhi? Nanti bab yang lain. Nanti bab yang lain. Maka kita menilai itu kekeliruan karena sebab apa, kemudian kadar kekeliruannya dalam permasalahan apa dan sebagainya. Oleh karena itu beliau katakan, kita ketika kita tegaskan kelirunya orang yang keliru tidak berarti kita membencinya kecuali dengan kaidah-kaidah syar'i. Dan ketika kita menyatakan kelirunya orang yang keliru tidak berarti kita harus al-ghad min fadlihi, menutup mata, memejamkan mata dari jasanya. Maka jasa orang yang berjasa tetap harus diapresiasi. Peran orang yang berperan, kontribusi orang yang berkontribusi tidak boleh ditutup-tutupi. Ketika beliau punya kekeliruan, namun dan untuk kekeliruan ilmiah, kita katakan itu keliru secara ilmiah. Dan kita tidak tutup mata, beliau punya peran dan jasa demikian dan demikian. Balikul khata'ihi wa bayanuhu, bahkan menyebutkan kesalahannya dan menjelaskannya itu hendaknya karena cinta kita untuk menebarkan kebaikan. Demikian juga karena cinta kita kepada orang yang keliru tersebut. Karena kita yakini orang yang keliru tersebut ingin melakukan al-islah, melakukan perbaikan, ternyata dia salah jalan. Fakulu muridin al-islahi muhubbinul khairi. Maka orang yang menginginkan perbaikan, dia akan mencintai kebaikan. Mahbubun limahabbatihi lil khairi. Dan dicintai karena cinta dia dengan kebaikan. Maka ini jasanya orang yang berjasa dalam dakwah, dalam islahun nas, boleh jadi islah perbaikan anak-anak muda dan sebagainya. Maka jasa dan perannya tidak kita tutup-tutupi. Kita beri apresiasi. Namun ketika dia keliru dan kita yakini niat beliau baik karena beliau adalah bagian dari muslihin, nah itu tidak kemudian menyebabkan kita tidak mengatakan kelirunya orang yang keliru. Namun kelirunya orang yang keliru wajib kita tegaskan. Dan ketika kita mengatakan demikian, bukan berarti kita membencinya atau kemudian tutup mata dengan kontribusinya dalam perbaikan terhadap umat. Dan hendaknya pembahasan tadi, kata beliau sampaikan, karena rasa cinta kita. Rasa cinta kita kepada beliau selaku muslihin, demikian juga cinta kita kepada kebaikan. Dan ini tentu faktor pendorong ini satu hal yang sangat penting, karena nanti akan mempengaruhi diksi. Maka orang yang melakukan penegasan kelirunya satu hal yang keliru, ketika dia melakukan hal ini karena cinta dengan kebaikan dan cinta dengan orang yang keliru, pribadi orang yang keliru, tentu diksi katanya, gaya bahasanya akan berbeda dengan orang yang punya ghil, orang yang punya kebencian terhadap person tersebut. Maka dia akan menilai, maka kekeliruan orang yang keliru itu akan menggembirakannya. Itu kalau orang punya ghil. Kekelirunya orang keliru itu akan menggembirakannya dan dia akan memilih kemudian diksi-diksi tertentu yang menunjukkan kalau dia gembira dan dia akan menggunakan diksi-diksi tersebut untuk menjatuhkan orang tersebut sejatuh-jatuhnya. Maka motivasi cinta nanti akan menyebabkan bahasa yang berbeda dengan motivasi benci dan permusuhan. Fayaman aradal islaha, maka wahai orang yang menginginkan perbaikan, lihatlah semoga Allah menguatkanmu. Bagaimanakah cara para pendahulu kita dalam bersegera menuju jalan yang benar dan tidak mempertuhkan mengikuti jiwa dan hawa nafsu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dalam segala urusan dan melindungi kita dari kejelekan al-hawa dan nafsu serta syaitan. Maka rambu karena ini satu hal yang penting. Karena secara umum al-muslih lil khair, al-muslihin itu suka ngomong. Dan orang yang man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang sering banyak ngomong, ya, maka akan sering banyak meleset omongannya. Oleh karena itu tidak boleh tidak harus ada maklum ini, harus ada rambu ini. Yaitu ketika ternyata salah omong, salah ucap, ya, dan maka berani kemudian mengumumkan dan menegaskan supaya jamaahnya tidak dan berlarut-larut dalam pendapat yang keliru. Menegaskan kalau dia keliru. Kemarin yang saya sampaikan keliru. Di pengajian kali ini ada ralat berkenaan dengan apa yang kemarin saya sampaikan. Kemudian yang ketujuh, al-ifrat fil hubbi wal burdi. Overdosis dalam benci dan cinta. Maka di antara perkara negatif salbiyah yang terjadi pada sebagian orang yang saleh, orang yang baik, orang yang cinta masjid, cinta pengajian adalah berlebih-lebihan dalam mencintai sebagian person dan menerima perkataannya bitaslim al-mutlak, bahasa kita ditelan mentah-mentah. Pokoknya kalau dia ngomong semuanya ditelan mentah-mentah kecuali jarang-jarang. Lalu mencari-cari pemakluman untuk membenarkan kesalahannya. Mahma balagot, meskipun betapa luar biasa kesalahannya. Bahkan kemudian taghot, ditutup mata dari kejelekannya. Lalu kemudian dia jadikan cinta kepada person yang dikagumi ini, person idola ini, itulah al-haq bi'ainihi. Sehingga dia akan jadikan siapa yang memusuhinya, maka dia memusuhi al-haq. Siapa yang mencintainya, maka dialah orang yang mencintai al-haq. Wa fil muqabil, dan sebaliknya juga ada berlebihan dalam membenci sebagian person dan mencari-cari ketergenjirannya. Lalu kemudian ketika ditemukan, maka lantas dihamil, dimaknai ala aswa'il mahamil. Pada pemaknaan yang paling jelek. Plus pura-pura lupa dengan jasa-jasanya. Ya, demikianlah realita di dunia dakwah. Ya, di dunia dakwah dijumpai dua jenis ini. Dua sikap ini. Yang seluruhnya adalah sikap yang tidak benar. Ya, orang yang menjadikan person tertentu sebagai kebenaran itu sendiri. Ya, maka ini tentu satu hal yang tidak benar. Ya, boleh jadi tidak dia katakan demikian dengan lisanul maqal, dengan kata-kata, namun bahasa sikapnya menunjukkan demikian. Bahasanya tokoh yang dia kagumi, si A, si Fulan, si Alan, si A atau si B, inilah wakil kebenaran itu sendiri. Mewakili al-haq itu sendiri. Ya, yang secara umum kalau di dunia orang ngaji tentu tidak mungkin dikatakan bilisanil hal. Ya, tidak mungkin dikatakan dengan lisanul hal. Guru saya itu, syekh saya itu, si ah itu, dia adalah mewakili al-haq itu sendiri. Tidak mungkin, tidak bisa kita bayangkan ada orang yang mengatakannya. Namun lisanul hal afsah min lisanil maqal. Namun peribahasa orang Arab mengatakan bahasanya bahasa sikap itu lebih nyolok moto daripada bahasa ucapan. Namun dijumpai hal-hal demikian. Dan ini sikap cinta yang, ini dampak dari cinta berlebihan. Cinta berlebihan kepada person tertentu, pada ustadz tertentu. Sampai karena demikian cintanya, akhirnya itu dijadikan sebagai wakil kebenaran itu sendiri. Mewakili kebenaran itu sendiri. Ustadznya dan tokoh yang dikagumi, kelompok ngajinya, itu dianggap sebagai mewakili kebenaran itu sendiri, mewakili al-Islam. Nah, mewakili al-Islam. Ya, ini dampaknya, ini akarnya apa? Kata penulis, ini akarnya adalah al-ifrat fil-hub. Adalah cinta yang overdosis. Kagum yang berlebihan. Kagum yang kelewat batas. Dan di dunia dakwah kita jumpai orang yang sebaliknya. Orang yang sebaliknya itu berlebihan dalam tidak suka ketika tidak suka karena beda guru, beda pengajian, beda yang lainnya, beda ormas dan teman-temannya. Maka tidak suka, kemudian tidak sukanya berlebihan. Sampai tidak bisa melihat kontribusi, jasa dan peran pihak lain. Kemudian semangatnya mencari-cari ketergenjiran, kesalahan. Jika ketemu maka bahagia luar biasa. Ya, ini loh ormas itu, wah mesti kayak gini kan. Ya, dengan demikian bahagianya, padahal seharusnya seorang muslim sedih ketika menjumpai saudaranya melakukan satu hal yang keliru, satu hal yang salah. Ya, ketika yang dilakukan oleh orang yang tidak disukai itu ada perkataan dan sikap yang multitafsir. Multitafsiran. Maka akan dibawa pada tafsiran yang paling jelek. Akan dibawa pada tafsiran yang paling jelek. Dihamil dengan tafsiran. Hamil itu artinya, hamil itu di sini artinya pemaknaan pemaknaan audien terhadap satu kalimat yang disampaikan oleh seorang penutur. Itu namanya hamal. Ya, sering saya terjemahkan dengan penafsiran. Ya, maka dihamal yaitu ditafsirkan dengan aswa'il mahamil. Ya, kemungkinan penafsiran yang paling jelek. Maka ini adalah al-wala wal-bara' yang aqim, yang mandul dan mutahawin membinasakan. Id inna mizanahu al-hawa. Karena hakikatnya yang jadi tolak ukur adalah hawa nafsu dan bukan kebenaran. Wa man kana hadza sya'nuhu, maka siapa yang seperti ini sifatnya, maka dia tidak akan melihat taufik dan kebenaran kecuali ila inna nazr in nazara an tilka nazrati syaitaniyah ila in nuzi'a, kecuali jika dicabut dari dirinya kecenderungan setan itu. Yang kecenderungan setan inilah yang menampakkan indah baginya perbuatan yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang yang dibuat indah perbuatannya yang jelek sehingga dia menilainya itu sebagai satu kebaikan? Maka apakah itu sama dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tidak sama. Fa innallaha yudhillu man yasha, sungguh Allah menyesatkan siapa saja Allah kehendaki dan memberikan petunjuk pada siapa saja yang dikehendaki. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada Syekhul Islam Taimiyah ketika menjelaskan penyakit ini. Fi kalamin lahu, dalam perkataan beliau, hadza ma'nahu, yang maknanya adalah sebagai berikut. Di antara manusia ada orang yang jika ngefans satu person tertentu, taghada, maka dia akan tutup mata dari semua kesalahannya. Namun di antara manusia ada orang yang jika membenci person tertentu, maka dia akan tutup mata dari semua kontribusi dan kebaikannya dan perannya. Wa hadza min a'malil bid'ah, dan ini adalah di antara amal bid'ah, kal khawarij wal jahmiyah, yang dilakukan oleh khawarij dan jahmiyah. Dan beliau juga mengatakan, faman ja'ala shakhsanal askhas, siapa yang memasang satu person tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dia jadikan, siapa yang mencintai person ini dan mencocokinya, maka dialah ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Namun siapa yang menyelisihi pendapat person ini, karena min ahlil bid'ati, maka dia ahlil bid'ah yang sesat, wal furqati, dan orang yang menyimpang. Kama yujatu dhalika, sebagaimana yang dijumpai pada sejumlah kelompok dari adba'ul a'imah, para pengikut para imam, fil kalam fiddin, dalam pembicaraan atau dalam kalam dalam masalah agama dan yang lainnya. Karena min ahlil bid'ah wa dhalali wa tafarruqi, maka orang yang semacam ini, orang yang mengangkat person tertentu selain Rasul sebagai tolak ukur hak dan batil, maka siapa yang mencocokinya dan mencintainya ahlul hak, dan siapa yang tidak menyukainya dan tidak mencocoki pendapat-pendapatnya, maka dia orang yang sesat. Maka orang yang punya kaidah semacam ini dalam hidupnya, kana min ahlil bid'ah, dialah yang ahlil bid'ah. Dialah yang ahlil bid'ah. Dia punya kaidah, siapa yang menyelisih si A, ahlil bid'ah. Dia punya kaidah, siapa yang menyelisih si A, tokoh yang dia kagumi, maka dia orang yang sesat dan ahlil bid'ah. Kata Ibnu Taimiyah, nah orang ini yang sesat. Maka orang itu sendiri yang sesat, wadolali, dan dia sesat, watafaruki, dan orang yang mengajak pada perpecahan. Ya, demikian kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.